yang harus kita penuhi. Yang pertama, hak dia sebagai kerabat kita. Yang kedua, hak dia sebagai seorang muslim. Adapun bila kerabat kita adalah seorang yang kafir, maka pada mereka hanya memiliki satu hak, yaitu hak qarabah. Naam. Dan pada sebagian keadaan terkumpul pada diri seorang lebih dari dua hak. Semisal kita memiliki kerabat dekat dan kebetulan rumahnya berada di sebelah kita, maka pada dirinya terkumpul tiga hak. Hak dia sebagai kerabat, hak dia sebagai seorang muslim, hak dia sebagai seorang jar, seorang tetangga. Sehingga dalam bab ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentulah perhatian untuk kita berikan kebaikan kepada orang tersebut jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Nah, al-muhim, karib kerabat yang kita miliki, mereka memiliki hak. Di antaranya adalah untuk kita berbuat baik kepada mereka. Bahkan terdapat beberapa nas yang berisikan anjuran agar ketika seseorang ingin melakukan perbuatan kebaikan, agar dia prioritaskan dari kerabatnya sebelum berpindah ke orang lain. Sebagai misal, kalau misal seseorang ingin bersedekah dalam keadaan harta yang ingin dia sedekahkan mungkin hanya cukup untuk satu orang, dia lihat kalau semisal ternyata ada di antara kerabatnya pada waktu dia ingin menyedekahkan hartanya dalam kondisi membutuhkan uluran bantuan, maka tentu yang lebih afdal adalah dia berikan sedekahnya kepada kerabatnya. Maka pada diri orang tersebut, pada diri seorang yang memberikan hartanya kepada kerabatnya, terkumpul pada dirinya dua ajr, dua pahala. Pahala yang pertama adalah ajr sadaqah, pahala dia bersedekah. Yang kedua adalah ajr asilah, pahala dia menyambung hubungan kerabat terhadap keluarga yang dia miliki tersebut. Al-muhim, pada hak yang kelima ini, al-mu'allifu rahimahullah menerangkan kepada kita pada diri kerabat-kerabat yang kita miliki, mereka memiliki hak. Dan yang demikian ditetapkan di dalam syariat. Al-Quran menyatakan demikian. Nanti akan disebutkan beberapa ayat yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah dari Al-Quran. Rasul juga menyebutkan di dalam hadisnya. Nanti akan disebutkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hak ini ditetapkan oleh fitrah. Kita pasti akan menjumpai masyarakat kita akan memandang termasuk dari perbuatan jelek bila seseorang dia tidak akur dengan kerabatnya, saling bermusuhan, mereka membenci, bahkan mungkin menjadi buah bibir yang kurang mengenakan untuk diri orang tersebut. Ayah si fulan kepada pamannya sendiri demikian, eh si fulan dia kepada kakeknya sendiri demikian, nah kepada kerabatnya dia demikian, masyarakat membencinya karena bertentangan dengan fitrah mereka. Ini menunjukkan pada sebagian syariat, syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah syariatkan dalam keadaan fitrah seseorang menetapkan bahkan mewajibkan untuk menjalankan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Disebutkan makna dari al-qarabah, makna dari qarib, kerabat yang kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka dan mereka memiliki hak. Disebutkan oleh mu'allif rahimahullah alladhi yattasilu bika fil qarabah, kerabat yang berhubungan denganmu dalam hal kekerabatan, yakni masih ada hubungan darah denganmu dalam hal kekerabatan, seperti saudara kandung, kakak, adik, ini mereka kerabat, atau am, paman, berarti saudara-saudara ayah, mereka adalah kerabat kita, wal khal, saudara-saudara ibu, ini semuanya adalah kerabat. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka, ini semua kerabat, anak dari paman dari pihak ibu, anak dari paman dari pihak bapak, atau bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak bapak, kakak, adik, ayah dan ibu kita berikut anak-anak mereka, ini semua adalah termasuk dari qarabah, kerabat. Naam. Ini menunjukkan tidak semua kerabat ini mahram. Tidak semua kerabat itu mahram. Tapi seseorang yang mahram pada diri seorang pasti itu kerabat. Pasti mereka adalah kerabatnya. Tidak semua kerabat itu mahram. Tapi seseorang yang mahram pada diri seseorang sudah pasti itu kerabatnya. Ini perlu untuk diperhatikan. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada mereka, harus tahu batasan-batasannya. Ini kerabat, ini tidak. Ini kerabat yang mahram, ini kerabat yang bukan mahram. Sehingga harus mengetahui batasan-batasannya. Wa kullu man yantami ilaika bisillatin falahu haqqu hadhihi alqarabah bihasbi qurbihi. Siapa saja yang bersambung kepada dirimu dari sisi nasabnya, maka mereka memiliki hak sebagai kerabat tersebut. Dan hak masing-masing mereka berbeda-beda seukuran dengan kedekatan hubungan darah mereka dengan kita. Semakin dekat, maka hak yang dimiliki oleh mereka jauh lebih besar dibandingkan yang jauh. Nah, sebagai misal, kakak dan adik kita, ya, kakak kandung, adik kandung, pada mereka memiliki kerabat yang lebih besar untuk kita prioritaskan dan kita perhatikan dibandingkan kakak, tapi dari pihak ibu contohnya, lain bapak. Ataukah mungkin adik tapi dari jalur bapak lain ibu. Ini dari sisi hubungan darah diperhatikan. Dalam arti kata, secara umum yang seseorang yang pada diri kita memiliki hubungan darah, mereka adalah kerabat, baik melalui jalur kakak dan adik kita, atau melalui jalur ayah dan ibu kita. Nah, baik itu saudara atau anak-anak mereka. Namun dari sisi siapa di antara mereka yang paling besar haknya adalah melihat kepada siapa di antara mereka yang hubungan darahnya dengan kita itu jauh lebih besar, jauh lebih dekat. Nah, ini penting untuk kita perhatikan untuk kemudian nantinya kita bisa memilah. Kalau misal kita ingin berbuat baik kepada salah satu di antara mereka, maka dahulukan yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan kita. Nah, kalau semisal harta yang kita miliki hanya pas-pasan, bisa oleh satu di mereka masing, maka prioritaskan yang paling besar haknya, dalam arti kata paling dekat hubungan kerabatnya dengan kita. Sama halnya dalam hak jiran, hak tetangga. Rasulullah SAW menyebutkan yang paling besar hak yang dimiliki oleh tetangga kita adalah yang paling dekat pintu rumahnya. Menunjukkan semakin dekat pintu rumahnya dengan kita, mereka punya hak yang lebih besar dibandingkan seseorang yang pintu rumahnya jauh, Artinya posisi letak rumahnya jauh dari rumah kita. Demikian pula dalam hal al-qurabah. Namun secara umum mereka adalah kerabat yang terdapat nas-nas dalam Al-Quran dan hadis untuk kita sebagai seorang muslim berbuat baik kepada mereka dan menunaikan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masingnya, baik mereka perempuan atau mereka laki-laki, baik sudah beristri atau belum. Mereka adalah kerabat yang pada diri mereka ada hak untuk kita berikan kebaikan kepada masing-masingnya. Kemudian di sini Ma'alif rahimahullah menyebutkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan perintah secara tegas dan jelas dari sisi Allah Azza wa Jal agar kita sebagai hamba-hambanya menunaikan hak-hak kerabat-kerabat yang kita miliki tersebut. Nah, tadi dimisalkan oleh Ma'alif, baik kerabat itu dari jalur ibu atau dari jalur bapak, dari jalur kakek atau dari jalur nenek, ini semuanya adalah kerabat anak-anak mereka yang kita disyariatkan untuk menyambung hubungan kerabat dengan mereka dan memperhatikan hak-hak mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah orang-orang yang memiliki hubungan kerabat hak-hak mereka. Allah perintahkan secara khusus agar kita sebagai seorang muslim perhatian dengan hak yang dimiliki oleh kerabat kita tersebut. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lainnya, kalau tadi disebutkan dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26. Pada ayat yang lainnya, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, Allah berfirman, wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Allah perintahkan, sembahlah oleh kalian Allah semata, wahdahu la syarikalah. Wala tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Allah mulai dengan haknya untuk disembah dan tidak disekutukan. Kemudian hak yang kedua yang Allah sebutkan setelah haknya adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Hak yang Allah prioritaskan setelah menyebutkan haknya adalah hak yang dimiliki oleh ayah dan ibu kita sebagai orang tua. Kemudian setelah mereka, ternyata ada hak yang harus kita perhatikan dan harus kita tunaikan. Allah sebutkan wabidzil qurba, dan kepada siapa saja yang antara kita dengan mereka memiliki hubungan kerabat, hubungan persaudaraan, hubungan darah. Nah, pada kedua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya menyambung hubungan kerabat atau memberikan hak yang dimiliki oleh kerabat kita bukan sebagai sesuatu yang disunahkan, tapi hukumnya wajib untuk kita berikan hak-hak masing-masing mereka. Nanti akan kita sebutkan ayat dan hadis yang berisikan ancaman bagi orang-orang yang menyambung hubungan dengan yang memutus hubungan dengan karib kerabatnya. Nah, ini sangat disesalkan di zaman kita saat ini, betapa banyak seiring dengan majunya perkembangan teknologi, seiring dengan berpencar-pencarnya seseorang di dalam mencari nafkah dan ma'isyah, ini banyak kasus seseorang melupakan kerabatnya. Bahkan pada sebagian keadaan mengetahui nama kerabatnya saja dia tidak tahu. Dia tidak tahu karena jauhnya, dia merantau, karena tidak pedulinya diri dia untuk kemudian mengetahui siapa nama kerabatnya, dan yang semisalnya. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla memuliakan orang Arab. Di antara dari kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang Arab, selain Allah jadikan Al-Quran dengan bahasa mereka dan Rasul terakhir adalah dari bangsa mereka, adalah Allah memuliakan orang-orang Arab dengan nasab. Dengan nasab mereka adalah orang-orang yang sangat perhatian dengan nasabnya, untuk kemudian nantinya saling dihubung-hubungkan. Tujuannya adalah agar seseorang ketika lahir dia tahu siapa kerabatnya dan siapa saudaranya. Nah, sampai sekarang kita menjumpai orang Arab demikian. Ketika bernama tak lupa mereka menyebutkan nasabnya. Ya kan? Ini dari Umari contohnya. Berarti menunjukkan dia dari keluarga Umar. Sudah dari kakek buyut punya anak, anaknya semuanya keturunannya diberikan dengan nama nasab sang kakek buyutnya tersebut. Nah, di sebagian wilayah di negara Indonesia ini masih ada sebagian suku yang perhatian dengan nasabnya. Ya, di antaranya sebagian suku di Sumatera, ya kan, ada istilah nama akhir kemudian di belakangnya ada marganya, ada marganya. Kalau di Sulawesi ada enggak? Ada apa? Nah, al-muhim. Ini menunjukkan ini termasuk dari sebab yang dengannya akhirnya seorang memahami siapa kerabat-kerabatnya. Kalau misal kita seorang yang memang tidak dinamai dengan nama sesuai dengan marga kita, maka jangan kemudian kita melalaikan siapa nama saudara-saudara yang kita miliki tersebut. Nah, dan subhanallah, orang Arab kalau semisal mengetahui ada seorang semarga dengannya, mereka langsung suka, langsung baik dan perhatian dengan orang tersebut karena satu marga. Nah, kita saja kalau di luar sedang merantau, kita saja kalau semisal di perantauan, semisal di luar negeri, melihat ada seseorang yang satu bangsa dengan kita, itu sangat senang. Wah, ini orang Indonesia, masya Allah. Ya, ketemu sama orang Indonesia sangat suka. Ini kalau kita di perantauan di luar negeri sana, semuanya kebanyakan berwarga negaraan tempat yang kita tinggal. Ketemu orang Indonesia sangat suka, nah, dekat dan ramah. Apalagi kalau misal bertemu dengan seseorang yang semarga, ya semarga, wah, ini Indonesia. Apalagi kalau semisal sebelum semarga, sekampung. Nah, sekampung. Ah, sama-sama orang Sulawesi. Wah, lebih lagi dekat. Lebih lagi dekat. Apalagi kalau semisal ternyata kampungnya bersebelahan. Apakah satu kampung ataukah bahkan satu kampung? Nah, ini sangat-sangat suka kita. Apalagi kalau semisal satu marga, ya kan? Satu saudara, satu kerabat. Ini ternyata dari cucunya si fulan. Oh, ternyata bapakmu itu termasuk dari saudara bapak anu kakek saya. Nah, ini kan enak dan demikian, saling nyambung. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Terlepas daripada itu seluruhnya, semua siapa saja yang antara kita dengan mereka masih ada hubungan darah, maka mereka adalah kerabat yang kita dianjurkan untuk kemudian berbuat baik kepada mereka. Kemudian disebutkan hak-hak yang dimiliki oleh mereka, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fayajibu ala kulli qaribin ayyasila qaribahu bil ma'ruf. Maka wajib hukumnya bagi setiap kerabat untuk dia menyambung hubungan dengan kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf, bukan dengan cara yang jelek, tapi dengan cara yang baik. Kita wajib untuk menyambung hubungan dengan mereka. Bisa melalui HP dengan tegur sapa, di telepon, atau SMS, ataukah yang semisalnya. Ini sarana-sarana untuk kemudian kita bisa menyambung hubungan kerabat di zaman kita saat ini demikian mudah Allah berikan. Nah, ini perhatikan pada diri mereka ada hak. Sehingga kalau semisal kelar kerabat kita jumlahnya banyak, maka tinggal dihitung masing-masing ada kewajiban bagi kita untuk menyambung hubungan dengan mereka. Bibadril jah, apakah bentuk menyambung hubungan kerabat dengan mereka itu kita memberikan bantuan kepada dirinya dengan kedudukan yang kita miliki. Nah, mungkin kita seseorang yang memiliki kedudukan di satu perusahaan, kebetulan ada kerabat kita yang membutuhkan pekerjaan, maka kita bantu dengan kedudukan kita. Nah, kita bantu dia, kita berikan syafaat. Ini memberikan kebaikan dengan kedudukan yang kita miliki. Tidak kemudian dengan saudara akhirnya memanfaatkan. Nah, sebagaimana dia terapkan kepada orang lain. Ini tidak demikian. Tapi pada mereka ada hak untuk kita perhatikan. Wa naf'il badani, ataukah memberikan manfaat dengan badan yang kita miliki. Kita bantu dia dengan badan yang kita miliki. Ini termasuk dari bentuk silah menyambung hubungan dengan semua kerabat yang kita miliki tersebut. Wa naf'il mali, ataukah menyambung hubungan kerabat yang sifatnya adalah memberikan manfaat dengan harta yang kita miliki. Ini semuanya termasuk dari silah menyambung hubungan silaturahmi. Nah, mungkin sebagian masyarakat bingung menyambung hubungan silaturahmi seperti apa bentuknya. Ini perhatikan, bisa kita memberikan manfaat kepada dirinya dengan badan yang kita miliki, atau dengan kedudukan, atau dengan harta benda yang kita miliki. Sebagai misal, kalau semisal mereka membutuhkan bantuan fisik, maka kita bantu dengan fisik kita. Kalau semisal mereka membutuhkan kedudukan yang kita miliki, maka kita bantu dengan kedudukan yang Allah berikan kepada kita. Kalau semisal dengan harta, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka, maka bantulah dengan harta yang kita miliki tersebut. Dan tadi kita sebutkan, memberikan bantuan kepada kerabat jauh lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang lain yang tidak ada hubungan kerabat. Pada amalan tersebut ada dua ajar, ajar sedekah dan memberikan bantuan kepada yang lain, ini termasuk dari amalan kebaikan. Dan yang kedua adalah ajru asilah, pahala dia menyambung hubungan kerabat dengan mereka. Dan keseluruhannya tentulah sesuai dengan kondisi keadaan yang dibutuhkan oleh masing-masing kerabat kita tersebut. Ada kalanya mereka butuh bantuan dari sisi harta, maka kita bantu. Ada kalanya mereka butuh bantuan dari sisi fisik, maka kita berikan tenaga kita untuk mereka. Dan yang semisalnya. Hadza ma yaqtadhihi syar'u wal 'aqlu wal fitrah. Amalan yang seperti ini adalah amalan yang ditetapkan oleh syariat kita. Dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak menyebutkan perintah untuk mewujudkannya. Dan ditetapkan oleh akal pikiran seseorang yang masih sehat dan fitrah yang dimiliki oleh masing-masingnya. Menunjukkan apabila seseorang berbuat tidak baik kepada kerabatnya, dia putus hubungan kerabat dengan mereka, ini termasuk dari perkara yang sangat bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal pikiran seseorang, dan bertentangan dengan fitrah mereka. Sehingga dari sisi dampaknya jauh lebih jelek, jauh lebih buruk, karena semua masyarakat memandang dan menilai dengan penilaian yang sama. Nah, tidak ada perselisihan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kurang berapa menit? 3 menit. Kemudian Syekh Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan, waqad katsuratin nusus fil hadzi ala silatir rahim, demikian banyak nas-nas yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memotivasi seseorang untuk menyambung hubungan kerabatnya. Wa targhibu fi dzalik, dan memotivasi dengan sungguh untuk seseorang perhatian dengannya. Di antaranya adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minha." Sesungguhnya ketika Allah menciptakan semua makhluknya, hingga ketika Allah selesai menciptakan masing-masing mereka, qamatir rahimu, maka rahim itu berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahim itu artinya adalah kerabat. Allah jadikan amalan itu memiliki wujud yang bisa berbicara, dan tentu Allah Maha mampu untuk mewujudkannya. Maka rahim ataukah kerabat ini berbicara dan berdiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, "Hadza maqamul 'aidzi bika min al-qati'ah." Ya Allah, tempat yang saya berdiri ini adalah tempat yang seseorang berlindung kepadamu dari memutusnya. Faqala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Na'am." Iya. "Amat turdina an asila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki?" Tidakkah engkau ridha wahai Rahim? Saya akan menyambung seseorang yang menyambungmu. Saya akan memutus seseorang yang memutusmu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi tersebut. Qalat, maka Rahim mengatakan, "Bala, ya Allah, saya ridha dengan pernyataanmu." Qal, maka Allah berfirman, "Fadzalika laki," itu semuanya adalah untukmu. Lihat, Allah mengkhususkan kepada Rahim ketika berlindung kepada Allah dari orang-orang yang memutus hubungan dirinya. Allah akan menyambung orang-orang yang perhatian dengan kerabatnya, dan Allah akan memutus orang-orang yang memutus kerabatnya. Yang diputus oleh Allah, yang disambung oleh Allah adalah rahmatnya, pertolongan Allah Azza wa Jal, perhatian Allah kepada hamba-hamba tersebut. Ini menunjukkan seseorang yang menyambung hubungan kerabat akan disambung oleh Allah Azza wa Jal, disambung rahmatnya. Dan seseorang yang memutus hubungan kerabat, Allah akan memutus hubungan dengan dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah, "Fa la'asaitum," maka bukankah apabila kalian intawallaitum berpaling, kata Allah, "antufsidu fil ardi," memilih untuk melakukan perbuatan kerusakan di muka bumi ini, "wa tuqatti'u arhamakum," dan memutus hubungan rahim-rahim kalian. Kemudian Allah sebutkan sebab akibat dari perbuatan tersebut, "Ulaika alladzina la'anahumullah," mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, "fa'asammahum wa a'ma absarahum," Allah tulikan pendengaran-pendengaran mereka, dan Allah butakan penglihatan-penglihatan mereka, karena telah diputus oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak lagi diberikan hidayah, tidak lagi diberikan taufik, apalagi mendapatkan rizki dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, ini insyaallah Ta'ala yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada bahasan sebelumnya kita akan sebutkan, ternyata dalam bab silaturrahim, silatul qaraba, ada hubungan dengan rezeki yang dimiliki oleh seseorang. Insyaallah akan disebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan setelahnya. Wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.